pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun, berita pagi edisi hari ini, Minggu 26 Februari 2017, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardiansyah. Bandar narkoba di Aceh Timur tewas ditembak polisi. Seorang nelayan PD meninggal saat melaut. Dua tewas dan tiga luka-luka akibat tabrakan di Aceh Utara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sembawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, seorang warga Gampung Belang Rambung, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, Mukhlis Sadi alias Poklei, 35 tahun yang diduga bandar narkoba, tewas ditembak saat berusaha kabur ketika disergap tim Satuan Narkoba Polda Aceh Jumat sore kemarin. Dari tangan tersangka diamankan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 ons lebih. Dari Aceh Timur, Sene Hendri melaporkan. Informasi dihimpun, Poklei dilumpuhkan dengan ditembak di bagian paha kanan dan bahu kiri karena kabur saat disergap dan tidak mengindahkan tembakan peringatan. Korban meninggal dunia ketika perjalanan ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia Lok Semawe pada malam harinya sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah korban tiba di kediamannya Sabtu pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Informasi lain menyebutkan, penyergapan oleh tim Satuan Reskrim Polda Aceh terjadi di Gampung Senebuk Benteng, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur pada Jumat sore. Saat itu polisi melakukan penyabaran transaksi narkoba seberat 2 ons dengan korban. Saat itulah tim menyergap Poklei. Namun korban berhasil melarikan diri ke areal persawahan sehingga terjadi kejar-kejaran. Tim Satuan Narkoba Polda Aceh melepaskan tembakan peringatan agar korban berhenti dan menyerah. Namun, korban tidak mengindahkan sehingga dilumpuhkan dengan menembak bagian paha kanan dan bahu kiri. Korban diringkus dan dibawa ke Rumah Sakit Geraha Bunda Lok Semawe. Namun korban meninggal dalam perjalanan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia Lok Semawe. Sudarlun, nelayan bernama Abdul Saman bin Abdurrahman, 55 tahun, yang menjadi anak buah kapal ABK KM Arafah, meninggal saat bot yang ditumpangi tersebut berlabuh di perairan Pasiluk, Kecamatan Kembang, Tanjung Pidi, Sabtu siang kemarin. Abdul Saman, warga Gampung Kulam Baru, Kecamatan Simpang 3 ini diduga meninggal akibat serangan jantung. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan. Panglima Laut Pasiluk Kuala Tari Abu Jafar mengatakan, pada malam sebelumnya, rekan-rekannya melihat Abdul Saman masih dalam kondisi sehat. Setelah mengantar ikan ke darat, bot KM Arafah yang ditumpangi Abdul Saman lego jangkar di perairan Pasilo. Abdul Saman bersama rekannya memilih istirahat di dalam bot tersebut. Menjelang Sabtu siang, temannya membangunkan Abdul Saman untuk makan. Namun saat dibangunkan, ternyata korban tidak bernyawa lagi. Jenazah Abdul Saman langsung dibawa ke Puskesmas Kembang Tanjung untuk divisum. Berdasarkan hasil visum, Abdul Saman diduga meninggal akibat serangan jantung. Selanjutnya jenazah korban diantar ke rumah duka di Gampung Kulam Baru Ibuh untuk dikebumikan. Sudarlun, kecelakaan lalu lintas di jalan Kecamatan Payabakung, Aceh Utara, Jumat malam kemarin, persisnya di perbatasan Desa Mampri dan Menasa Blanggunci, menyebabkan dua remaja tewas dan tiga lainnya luka-luka. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kapolsek Payabakung, Ibtu Ibrahim menyebutkan, laka lantas itu berawal ketika Riki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Bison melaju dari arah Menasa Blanggunci menuju Blang Pante, Kecamatan Payabakung dalam kecepatan relatif tinggi. Tibanya di perbatasan Desa Mampre dan Blanggunci, dari arah berlawanan datang dua sepeda motor yang melaju dalam kecepatan tinggi. Setibanya di perbatasan desa Mampre dan Blanggunci, dari arah berlawanan datang dua sepeda motor yang melaju dalam kecepatan tinggi karena kebut-kebutan. Kedua sepeda motor itu adalah Honda Astrea Prima yang dikendarai Rizal berboncengan dengan Marhaban, beriringan dengan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai Muklis berboncengan dengan Taufik. Astrea Prima diduga kehilangan kendali dan melaju ke kanan jalan dan kemudian bertabrakan dengan sepeda motor Bison, kemudian kembali ditabrak Honda Supra. Ketiga sepeda motor tersebut terjatuh. Pengendara Bison dan Astrea Prima tewas di lokasi. Sedangkan tiga lainnya mengalami luka-luka, langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Curmutia Aceh Utara untuk mendapat perawatan medis. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Muhammad Fikri, bocah 2 tahun warga Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Jumat kemarin meninggal dunia akibat kesetrum listrik. Korban kesetrum saat asik bermain di belakang rumah. Dari Aceh Barat, Rizwan melaporkan. Informasi dihimpun, kejadian berawal saat Muhammad Al-Fikri sedang bermain di belakang rumahnya seorang diri. Lokasi bocah ini bermain dekat dengan kandang ayam yang selama ini terpasang bola lampu listrik sebagai penerang. Tanpa diduga, bocah tersebut mendekati kandang ayam serta menarik bola lampu yang masih mengalir arus listrik. Saat itulah Al-Fikri langsung kesetrum dan tumbang. Tidak lama kemudian korban baru diketahui keluarganya sudah terkapar. Karena dipastikan sudah meninggal dunia, sehingga korban tidak dibawa lagi ke rumah sakit. Selanjutnya bocah ini dikebumikan di perkuburan umum Desa Lapang. Darlun, jelang batas akhir masa transisi tanggap darurat, pemerintah Kabupaten Pidijaya merampungkan pembangunan 1.910 unit rumah hunian sementara untuk korban gempa dari program sebanyak 2.202 unit. Sisanya 292 unit lagi pembangunannya dilanjutkan pada masa rehab rekon. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Kepala BPBD Pidijaya M. Nasir MPD mengatakan, realisasi pembangunan rumah huntara bagi korban gempa secara keseluruhan saat ini telah tuntas 75% atau telah rampung sebanyak 1.910 unit dari program 2.202 unit. Pembangunan huntara bagi korban gempa ini melibatkan 21 rekanan lokal. Sementara sisanya 292 unit huntara lagi yang belum rampung dikerjakan pada masa transisi tanggap darurat tetap akan dilanjutkan pada masa rehab rekon sekaligus pembangunan rumah permanen yang dimulai pada 10 Maret mendatang. Kendati demikian, dalam rentang waktu selama 17 hari ke depan, pihak BPBD terus memacu penyelesaian sisa huntara. Umumnya pembangunan huntara lebih dominan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Teringgading dan Bandar Baru, yang merupakan daerah yang mengalami dampak para gempa 7 Desember 2016 lalu. Hingga saat ini, anggaran yang telah terserap untuk pembangunan huntara mencapai Rp47,7 miliar dari total lokasi dana Rp55,5 miliar. Darlun, dua SPBU di Kabupaten Gayolues, yaitu SPBU Rangklunung dan SPBU Pengkala, yang berada di seputaran Blang Kejeren sejak kemarin tutup karena kehabisan stok bensin dan solar. Para pengendara terpaksa menyerbu kios pengecer yang juga memiliki stok terbatas. Dari Gayolues, Rasidan melaporkan. Kedua SPBU tidak beroperasi karena kehabisan stok BBM. Diduga diserbu pedagang pengecer yang membeli BBM dengan drum atau jerigen besar. Apalagi petugas SPBU lebih memprioritaskan agen pengecer yang datang menggunakan pick-up atau beca mesin. Sejumlah kios pengecer bensin juga ditutup. Sejumlah kios pengecer bensin juga tutup setelah diserbu pengendara. Sulaiman, warga Blang Kejeren mengaku, stok BBM sering habis di SPBU Raklunung dan Pengkala dalam sebulan terakhir. Pasalnya saat stok BBM melimpah, SPBU langsung diserbu pedagang pengecer. Warga meminta aparat harus kembali mengawasi pendistribusian BBM dari SPBU sehingga tidak terjadi penimbunan oleh pihak-pihak tertentu. Sementara itu, Ombudsman Perwakilan Aceh telah melayangkan surat permintaan klarifikasi bertanggal 17 Februari 2017 kepada Kepala Pertamina Region Aceh. Hal ini terkait dugaan maladministrasi pelayanan BBM bersubsidi di SPBU Raklunung Blang Kejeren Gayolues. Karena petugas SPBU mendahulukan para pedagang BBM eceran daripada pengguna kendaraan pribadi. Darlun Gerhana Matahari Cincin diprediksi akan terjadi Minggu malam nanti pukul 20.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 24.31 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Indonesia umumnya dan Aceh khususnya gerhana ini tidak terlihat sama sekali. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Kepala Pusat Studi Ilmu Falak IAIN Loksmawe Tengku Ismail mengatakan, gerhana matahari cincin ini merupakan yang kedua dari empat kali gerhana yang diperkirakan terjadi dalam tahun ini. Gerhana matahari terjadi akibat terhalangnya cahaya matahari oleh bulan. Dinamakan dengan cincin seperti yang akan terjadi kali ini, karena saat puncak gerhana terjadi, piringan bulan hanya menutupi pertengahan piringan matahari saja, sehingga matahari terlihat hanya bercahaya pada lingkaran matahari yang berbentuk cincin. Sedangkan pada posisi tengah, matahari berwarna hitam. Secara umum, gerhana matahari cincin kali ini hanya melintasi belahan bumi bagian selatan, yang diawali Samudra Pasifik bagian selatan, Amerika Selatan, Samudra Atlantik bagian selatan, dan berakhir di benua Afrika bagian selatan. Daratan yang bisa menyaksikan gerhana ini dalam bentuk gerhana matahari cincin adalah Chile, Argentina, Angola, Zambia, dan Kongo. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 26 Februari 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambiafm.com. Follow juga Twitter @serambiafm. Sederalun, salam. Thank you.